السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan tentang yang manakah dari hasil pertanian yang dikenakan kewajiban zakat. Dan telah saya jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. Jangan engkau memungut zakat kecuali dari empat jenis dari hasil pertanian mereka, yaitu dari jenis asy'ir, gandum atau terigu, al-himtah, gandum dengan kualitas yang lebih bagus, az-zabib, kismis, dan at-tamr, kurma. Dan telah kita jelaskan bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, kewajiban zakat dari hasil pertanian tidak terkhusus pada keempat jenis ini saja. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang diwajibkan untuk diambil dari hasil pertanian mereka sebagai zakat adalah sesuatu yang bisa ditakar, yukar, wa yuqtad, dan menjadi makanan pokok sebuah negeri, wa yudakar, dan bisa mengering untuk disimpan. Apabila terpenuhi syarat-syarat ini dari hasil pertanian yang ada di sebuah negeri, maka wajib dikeluarkan zakat dari hasil tersebut. Apakah itu beras atau jagung atau sagu atau apa saja yang termasuk dalam kategori ini. Kemudian kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, masih dalam pembahasan tentang kitab zakah, wa an Sahal ibn Abi Hatmah radhiyallahu anhu qala, dan dari Sahal bin Abi Hatmah radhiyallahu anhu beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami, idza kharastum fakhudhu wa da'u thuluth, apabila kalian memperkirakan hasil pertanian seseorang, maka ambillah, yani ambillah untuk ditetapkan dari zakat. Wada'us tulus, dan biarkan sepertiga. Fa'illam tada'us tulus fada'ur rubuh, apabila kalian tidak membiarkan sepertiga, maka biarkan seperempatnya. Rawahu al-khamsatu illa ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-khamsah Ahmad dan empat ashab sunan kecuali Ibn Majah, dan disahihkan hadis ini oleh Ibn Hibban dan al-Hakim. Wa an 'Attab bin Asid radhiyallahu anhu qala, dan dari Attab bin Asid radhiyallahu anhu berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kami, ayyukhra sal'inahu, agar hendaknya anggur tersebut diperkirakan penghasilannya ketika dia telah menjadi kering, menjadi kismis. Kama yukhrasun nakhlu, sebagaimana diperkirakannya penghasilan dari kurma, pohon kurma. Wa tukhadhu zakatuhu zabiban, dan zakatnya yang diambil apabila buah anggur itu telah menjadi kismis. Rawahu al-khamsah wa fihim qita'. Hadis ini diriwayatkan oleh lima rawi, yaitu Imam Ahmad dan ashab sunan, dan di dalam riwayat ini ada yang terputus sanadnya. Jadi di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan dua riwayat yang menerangkan tentang hukum al-khars. Nanti akan kita terangkan apa yang dimaksud al-kharsu. Riwayat yang pertama yaitu hadis Sahal bin Abi Hatmah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan yang lainnya, dari jalur Syu'bah, dari Khubayb bin Abdurrahman, bahwa beliau mendengarkan hadis ini dari Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar dari Sahal bin Abi Hatmah. Demikian sanad dari riwayat ini. Al-Hakim setelah menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mustadrak, beliau mengatakan hadis ini sahih sanadnya. Akan tetapi hal yang telah dimaklumi di kalangan para ulama al-hadis dan para penuntut ilmu bahwa Hakim rahimahullah ta'ala seringkali bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis dalam kitabnya Al-Mustadrak. Oleh karena itu banyak terjadi kekeliruan. Terkadang beliau mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, ternyata tidak demikian. Bahkan terkadanglah hakim mensahihkan sebuah hadis yang ternyata dalam sanadnya ada perawi yang dituduh berdusta. Oleh karena itu, sekedar tashih dari Al-Hakim terasa belum cukup. Apalagi para ulama mengkritik Al-Hakim ketika mensahihkan hadis ini. Sebab dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar. Dan Ibnu Niyar ini adalah seorang perawi yang tidak dikenal, majhul. Ini yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Bagaimana mungkin Al-Hakim mensahihkan sebuah hadis sementara dalam sanadnya ada seorang perawi yang la yu'raf, yang tidak diketahui dan tidak dikenal. Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan setelah beliau menukilkan pentasrihan dari Al-Hakim, beliau mengatakan wahada min ajaibi, ini termasuk dari keanehan Al-Hakim. Bagaimana mungkin beliau mensahihkan riwayat sementara dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ibnu Niyar, yang perawi ini tidak dikenal, la yu'raf. Oleh karena itu riwayat ini dilemahkan oleh para ulama. Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang kelemahan riwayat ini dalam silsilah Al-Ahadith Ad-Dha'ifah pada jilid 6. Pada jilid 6 nomor hadis 2556. Jadi kesimpulannya bahwa riwayat ini terdapat kelemahan dalam sanadnya. Adapun hadis yang kedua yaitu hadis Adab bin Asid radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Ad-Darqutni, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari jalur Muhammad bin Shalih At-Tammar, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Adab. Demikian riwayat yang disebutkan. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam sanad riwayat ini terdapat inqita', ada yang terputus sanadnya. Dan terputusnya sebuah sanad termasuk tanda kelemahan sebuah riwayat. Di sini Al-Hafiz menyebutkan wa fihi inqita', dan di dalam sanad riwayat ini ada yang terputus. Diterangkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa sebab terputusnya riwayat ini di mana Sa'id bin Al-Musayyab tidak pernah mendengarkan hadis dari Adab, Adab bin Asid, tidak pernah mendengarkan hadis. Ini yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Adapun Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala, beliau menguatkan bahwa yang sahih dari riwayat ini adalah mursal. Jadi Sa'id bin Musayyab langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan Asab bin Asy. Setelah Daruqutni menerangkan tentang sanad riwayat ini secara panjang lebar, maka beliau berkesimpulan bahwa yang sahih dari riwayat ini Sa'id bin Musayyab langsung meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan Asab bin Asy. Walhasil riwayat ini juga adalah riwayat yang lemah. Al-Albani rahimahullah taala menerangkan tentang kelemahan riwayat ini dalam Irwa'ul Ghalil pada jilid 3 ketika membahas hadis nomor 807. Sebagaimana beliau juga melemahkan riwayat ini dalam kitab yang Dha'if Abi Daud pada jilid yang kedua halaman 280. Ini kaitannya dengan kedudukan riwayat ini, bahwa hadis Sal bin Abi Hazmah terdapat kelemahan dan hadis Attab bin Asid juga terdapat kelemahan padanya. Apakah dia inqita', terputus sanadnya karena saya tidak mendengarkan hadis dari Attab, atau yang sahih dari riwayat ini adalah riwayat yang mursal dari mursalnya Sa'id bin Musayyab. Namun para ulama menerima kandungan yang terdapat di dalam riwayat ini. Kata Nawawi rahimahullah taala, hadis ini meskipun mursal, meskipun terdapat kelemahan, walakinnahu u'qubida biqabulil a'immati lahu. Akan tetapi yang menguatkan riwayat ini, kandungan yang terdapat dalam riwayat ini telah diterima oleh para ulama. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, hadis hadis jaa'a 'ala qawa'id asy-syari'ah wa mahasiniha. Bahwa hadis ini disebutkan untuk menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang terdapat dalam syariat ini dan keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yang pertama adalah Sahal bin Abi Hazmah. Berselisih para ulama tentang siapa kunyah beliau. Ada yang mengatakan Abu Abdurrahman, ada yang mengatakan Abu Yahya, ada pula yang mengatakan kunyah beliau Abu Muhammad. Ini Sahal bin Abi Hazmah. Kunyahnya diperselisihkan, nama ayahnya juga diperselisihkan. Abu Hazmah itu siapa namanya? Berselisih para ahli sejarah. Ada yang mengatakan ia bernama Ubaidullah bin Sa'idah. Ada lagi yang mengatakan Amir. Ada pula yang berpendapat yang lain. Dan Sahal bin Abi Hazmah ini, beliau lahir pada tahun ketiga setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika terjadi peristiwa perang Badar, peristiwa perang Badar, beliau belum lahir. Karena beliau lahir pada tahun ketiga Hijriah. Perang Badar terjadi pada tahun kedua. Perang Uhud tahun berikutnya, tahun ketiga Hijriah. Dari sini menerangkan kepada kita bahwa Sahal bin Abi Hazmah, beliau termasuk sigharus sahabat, sahabat yang dari tabaqah para sahabat yang masih anak-anak. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. disebutkan oleh Al-Waqidi bahwa Rasulullah SAW meninggal, Sahal bin Abi Hazmah ketika itu berusia 8 tahun. Berusia 8 tahun. Namun beliau banyak menghafal. Dan beliau teliti dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun sahabat yang kedua, Atha bin Asid bin Abil Aus bin Abil Ais bin Umayyah bin Abdi Syams Al-Qurashi Al-Umawi. Beliau ini masuk Islam pada Fathu Makkah, pada saat ditaklukannya kota Makkah. Lalu sempat Nabi SAW mengangkatnya menjadi pemimpin di Makkah, ya semacam gubernur. Pada tahun ditaklukannya kota Makkah, ketika keluar menuju Hunain. Ini Atha bin Asid radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun yang terkandung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, disebutkan Rasul bin Abi Hazmah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami. Apa perintahnya? Idza kharastum fakhudhu. Apabila kharastum, apa yang dimaksud al-khirsu? Al-khirs. Jadi al-khirsu ini utusan pemerintah yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memperkirakan hasil pertanian milik seorang petani. Misalnya, ketika seorang petani memiliki kurma, pohon kurma misalnya, maka ketika pohon kurma ini telah mulai menampakkan buahnya, nampak mulai sedikit, semakin lama semakin berkembang buah kurma tersebut, kemudian menjadi rutab, kurma muda. Kalau yang sampai di negeri kita ini, rata-rata kurma itu ya sudah tamr, sudah menjadi tamr. Jadi ada tingkatan-tingkatannya kurma itu. Dari rutab menjadi tamr, ada rutab, ada busur, ada al-balh. Jadi itu tingkatan kematangan kurma. Nah, ketika dia masih muda, ya itu masih menjadi buah, ya belum menjadi makanan pokok, jadi buah rutab namanya, kurma muda. Ya, sama lah kalau seperti kita di Indonesia ini, misalnya mangga, ada orang seneng sebelum matang sudah dimakan, dipetik. Senangnya yang kecut-kecut. Iya kan? Nah. Senangnya yang kecut. Campur apa? Sambal, gula merah. Nah. Itu terasa enak. Ada juga yang senang kalau sudah matang. Nah, demikian pula kurma. Sebelum dia matang, sebelum dia menjadi kurma, menjadi rutab. Jadi rutab. Kalau yang pernah berbuka puasa di tanah haram, biasanya tahu. Karena biasanya yang dihidangkan itu, kalau ketika berbuka puasa, dengan rutab, kurma-kurma muda yang dihidangkan masih dengan tangkainya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang petani memiliki pohon-pohon kurma, pada saat kurma ini sudah mulai menampakkan buahnya, sudah menjadi rutab, maka pemerintah mengutus al-kharis. Yang dimaksud al-kharis ini adalah seorang yang punya keahlian untuk menilai berapa jumlah dari penghasilan orang ini dari pohon kurmanya. Jadi dia datang kemudian menaksir, ya, ilmu taksiran dia melihat. Padahal kurma itu masih muda. Jadi dia perkirakan ini kurma seluruhnya, misalnya si fulan punya kebun kurma 10 hektar. Dia melihat itu kurma, ini masih muda. Dia bisa memperkirakan kalau seluruh dari pohon kurma ini yang sudah menghasilkan rutab, kalau seluruhnya menjadi kurma setelah matang, kira-kira penghasilannya sekian kilogram misalnya. Dia bisa memperkirakan. Jadi orang-orang ini, orang-orang punya keahlian untuk memperkirakan, menaksir. Kalau seluruh kurma ini menjadi tamr, menjadi matang, maka ada kemungkinan penghasilannya kalau ditimbang menjadi 2000 kilogram misalnya. 2000 kilogram penghasilannya. Nah, itu yang dimaksud al-kharz. Jadi al-kharz itu adalah memperkirakan atau menaksir berapa penghasilan dari pertanian tersebut sudah bisa diperkirakan semenjak nampak buahnya meskipun belum menjadi matang. Contoh yang lain, anggur. Ketika sudah mulai nampak buah anggurnya, maka diutuslah al-kharis. Maka dia memperkirakan dengan jumlah tanaman anggur si fulan, si pak petani ini memiliki luas kebun anggur sebesar 10 hektar, kemungkinan dia akan menghasilkan dari kismis sekian ribu kilogram misalnya. Dia bisa memperkirakan. Jadi ini ilmu taksiran, ilmu perkiraan. Itu yang disebut al-kharz. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, fa idza kharastum, apabila kalian sudah menaksir berapa penghasilan dari kebun ini ketika dia menjadi kurma, atau ketika dia menjadi beras, atau ketika dia menjadi jagung, atau ketika dia menjadi gandum, taksirannya sekian, fakudu, maka silahkan kalian mengambilnya. Yang dimaksud fakudu, silahkan kalian mengambilnya, maksudnya tentukan kadar zakatnya. Dalam riwayat yang lain, fa idza kharastum fajuddu, atau fajiddu, dua-duanya diperbolehkan. Apabila kalian telah menaksir berapa jumlah hasil pertaniannya, maka fajuddu atau fajiddu, yakni bersungguh-sungguhlah engkau menaksir berapa jumlah hasil pertaniannya. Wada'u tsuluts, dan biarkan sepertiga. Biarkan sepertiga. Fa illam tada'u tsuluts fada'u rubu'. Apabila kalian tidak membiarkan sepertiga, maka biarkan seperempat. Biarkan seperempat. Sekarang kita berikan permisalan kondisi ini. Jadi meskipun mungkin banyak di antara antum kurang perhatian dengan pelajaran ini, tapi siapa tahu nanti ada yang senang bertani. Sebagai permisalan, ketika seorang petani menanam padi, lalu kemudian sekian bulan sudah mulai nampak hasilnya, terlihat hasilnya, padinya. Maka didatangkanlah al-kharis yang akan menaksir berapa penghasilan dari sawah ini, apakah mencapai nisab zakat. Didatangkan al-kharis, maka dia menentukan, si fulan pak petani ini punya tanah 10 hektar, ya, diperkirakan dengan kondisi hasil dari padi tersebut, dari kualitasnya dan seterusnya, luas tanahnya, maka kalau dia bersih nanti hasilnya kemungkinan mencapai 2000 kilogram misalnya. 2000 kilogram padi bersih yang telah dipisah dari gabahnya. 2000 kilogram. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sudah menaksir, ya, dan kalian sudah memperkirakan zakatnya sekian, fakhudhu, yani ambil ukuran kadar zakatnya. Kalau kita terangkan kemarin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Tidak ada zakat dari penghasilan pertanian tersebut kurang dari 5 wasaq. Yang kurang lebih 900 kilogram. Nah, berarti kalau 2000 kilogram masuk zakat. Nah, maka al-kharis ini datang untuk memperkirakan. Kenapa dia datang untuk memperkirakan? Kenapa tidak ditunggu hasilnya saja? Kenapa tidak ditunggu hasilnya? Kata para ulama, tujuannya adalah, ya, ketika telah diperkirakan penghasilannya sekian, maka itu telah diketahui oleh pemerintah berapa penghasilan pak petani fulan, adapun pak petani fulan berapa penghasilannya, sehingga dia tidak diperbolehkan berkhianat. Jangan sampai begitu dia telah mendapatkan hasil, hasilnya dikurang-kurangi. Inilah hasil kami, padahal sudah banyak yang diarahkan ke yang lain. Lalu dia mengatakan ini hasil dari sawah kami, sudah banyak yang dikurangi. Sehingga ketika mereka belum panen, itu sudah didatangkan ahli yang bisa menaksir berapa penghasilan dari pak petani ini apabila memanen sawahnya dan memanen padinya. Dia bisa menaksir. Ini salah satu manfaatnya. Manfaat yang lainnya juga, kenapa didatangkan ahli taksiran sebelum dipanen? Karena mungkin saja dari pihak pemilik sawah tersebut ingin segera memanfaatkan. Kalau misalnya seperti kurma, kenapa didatangkan ahli taksir sebelum menjadi kurma? Agar kemudian memungkinkan bagi pemilik pohon kurma tersebut untuk memanfaatkan jika mereka menginginkan. Jadi kalau sudah ditaksir, sudah diketahui kira-kira zakatnya 1/10 atau 1/20 tergantung kondisi kebunnya, zakatnya sekian, maka sudah terserah bagi pemilik kurma tersebut, dia ingin memanfaatkan untuk apa, terserah dia. Yang jelas kadar zakatnya itu sudah ketahuan. Kadar zakatnya sudah ketahuan bahwa dia nanti akan membayar zakat sekian. Sekian kilogram misalnya. Jadi ini tujuan dari disyariatkannya al-khars. Disyariatkannya melakukan penaksiran sebelum matangnya kurma atau hasil pertanian tersebut. Lalu disebutkan dalam hadis ini, wada'us tulus, dan biarkan sepertiga. Fa'ilan kada'us tulus, kalau kalian tidak membiarkan sepertiga, fada'ur rubu', maka biarkan seperempat. Maksudnya, kalian wahai orang yang diutus untuk menaksir berapa perkiraan dari hasil pertanian, orang ini hendaknya jangan menghitung semua sebagai zakat. Jangan dihitung seluruhnya. Namun biarkan sepertiganya. Kalau kamu tidak membiarkan sepertiga, maka seperempatnya. Maka seperempatnya. Ya, misalnya seorang punya padi 10 hektar atau 9 hektar biar lebih mudah. Ya, 9 hektar. Nah, maka ketika engkau hendak menaksir berapa penghasilannya, apabila jelas penghasilan ini akan mencapai nisab di mana dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut, jangan kamu menghitung sepertiganya. Sepertiganya jangan kamu hitung. Jadi kalau 9 hektar, 3 hektarnya jangan dihitung. Ya. Apabila kamu tidak membiarkan sepertiga, maka seperempat. Seperempatnya jangan kamu hitung. Jangan kamu hitung. Kalau tanah 10 hektar, berarti jangan kamu hitung 2,5 hektarnya. Jangan kamu masukkan dalam perhitungan zakat. Tujuannya apa? Karena seorang pemilik tanaman, pemilik kebun, pemilik sawah, ketika dia menghasilkan, itu tidak semuanya dari hasil pertanian tersebut untuk dimanfaatkan sebagai bisnis atau dijual kembali atau yang lainnya, tidak. Ya, kadang-kadang di antara penghasilan tersebut ada yang dimakan oleh burung-burung. Burung-burung memakannya, akhirnya habis dimakan oleh burung. Atau ada yang ingin dia berikan kepada keluarganya. Diberikan pada keluarganya ini satu karung, ya, kerabat ini diberikan satu karung dari penghasilan beras atau penghasilan tadinya tersebut. Atau dia ingin sedekahkan kepada orang miskin. Sehingga sepertiga ini atau seperempat ini semuanya kembali kepada kebijakan dari pihak al-kharif, ahli taksir, untuk tidak menghitungnya. Tidak memasukkannya dalam perhitungan zakat. Tidak memasukkannya dalam perhitungan zakat. Ya, sebab sepertiga itu atau seperempat tersebut mungkin diperuntukkan untuk kebaikan-kebaikannya. Dia ingin mendapatkan keutamaan memberi makan pada orang miskin, pada orang-orang yang fakir, ya, atau memberinya kepada kerabat, atau ada kemungkinan dimakan oleh hewan-hewan, burung dan yang lainnya. Nah, dalam riwayat At-Tab bin Asyid disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami ayyukhrasal 'inab, bahwa anggur itu dikhars, ditaksir berapa penghasilannya apabila telah menjadi kismis, seperti ditaksirnya jumlah penghasilan dari kurma. Wa tu'khadhu zakatuhu zabiban, dan zakatnya diambil ketika anggur itu telah menjadi kismis, jadi dikeringkan terlebih dahulu. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah dijadikan hujjah oleh jumhur ulama tentang disyariatkannya menaksir dari hasil pertanian seorang petani sebelum matangnya, sebelum dipanen. Dan ini mazhab jumhur mayoritas para ulama dari Al-Hanabila, Al-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dari Sa'd bin Abi Hazmah, dari Marwan, dari Al-Qasim bin Muhammad, Al-Hasan Al-Basri, Atha Az-Zuhri, Amr bin Dinar, dan yang lainnya. Dari para ulama menyelisihi pendapat Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh ditaksir, tidak boleh diperkirakan berapa penghasilannya. Ya, dan yang sahih dari pendapat para ulama diperbolehkan. Meskipun hadis yang disebutkan dalam surat ini terdapat kelemahan, namun dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk." Satu ketika kami ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. "Falamma jaa wadi al-qura idh imra'atun fi hadiqatin laha." Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi lembah Al-Qura, maka ada seorang wanita yang sedang berada di kebunnya. Seorang wanita yang sedang berada di kebunnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ukhrusu." Taksir hasil dari kebun wanita ini. Wa kharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata awsuq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menaksir kurang lebih 10 wisq. 10 wisq. Berarti mencapai nisab. Hadis ini sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini menguatkan apa yang telah kita sebutkan dari mazhab jumhur ulama, bahwa dalam zakat pertanian diperbolehkan bagi pihak penguasa untuk mengutus ahli yang menafsirkan berapa hasil dari pertanian seseorang. Ya, dengan tidak menghitung sepertiga dari miliknya atau seperempat dari miliknya, karena kemungkinan dia akan bersedekah, dia akan memberikan pada orang-orang butuhkan. Adapun sisanya maka dihitung, ditaksir ini hasil pertaniannya, kalau menjadi beras kira-kira berapa jumlahnya, kalau ini menjadi kurma kira-kira berapa jumlahnya, kalau ini anggur menjadi kismis kira-kira berapa jumlahnya, kalau gandum ini menjadi setelah dipanen menjadi gandum yang telah dibersihkan dari gabahnya berapa jumlahnya. Apabila mencapai nisab maka sudah ditetapkan semenjak itu bahwa nanti ketika petani ini panen dia harus mengeluarkan 1/10 dari penghasilannya atau 1/20 tergantung perairan dari kebun tersebut atau sawah tersebut dari mana, 1/10 atau 1/20. Ini masyarakat rahimahumullah yang dimaksud di dalam hadis Sal bin Abi Hasmah, demikian pula hadis Attab bin Asid. Nah, mungkin banyak yang kurang semangat karena memang kebanyakannya bukan petani. Ya, tapi tidak mengapa, pentinglah untuk diketahui pembahasannya. Apa kandungan dari hadis ini? Ya, mungkin saja nanti suatu saat kita berhadapan dengan para petani. Ya, kita berhadapan dengan para petani di desa-desa. Maka mereka menanyakan tentang zakat harus dikeluarkan. Maka mengilmui hal ini tentu akan selalu memberi manfaat. Baik, sampai di sini, ikhwan. والله أعلم بالصواب. ولقيت من بجاء كتاب الذي تصل القفزر دكتور سعيد بن وهب القحطاني siapakah beliau, apakah beliau masih hidup? Setelah beliau masih hidup, orangnya sudah tua. Ya, penulis Isnul Muslim dan beberapa kitab yang lainnya. Nah, beliau sudah tua. Dan Said Al-Fahtani ini bukan Muhammad bin Said, penulis kitab Al-Wala' wal-Bara'. Adapun penulis kitab Al-Wala' wal-Bara', para ulama berbicara tentangnya. terdapat pemikiran sururiyah padanya. Allah. Apakah suami itu termasuk mahram bagi istri kita? Apa maksudnya ini? Apakah suami itu termasuk mahram bagi istri kita? Kita ini maksudnya apa? Kok jamak? Apakah suami itu mahram bagi istri? Mungkin itu maksudnya ya. Ya. Paling mahram sudah. Tapi mungkin yang dia maksudkan di sini bahwa kalau mahram itu kan yang diharamkan untuk dinikahi ala sabili ta'bid, ya. Ala sabili ta'bid yang sifatnya selama-lamanya, mungkin itu yang dimaksud. Sementara suami justru yang menikahi wanita ini, lalu kaif dikatakan mahram. Walhasil bagi suami istri dengan akad nikah menjadi halal, segala sesuatu menjadi halal. Ya, diperbolehkan safar bareng. Baik. Nah. Saya mau nanya apa hukumnya ikut paket ijazah di sekolah dengan niat ingin pergi ke Madinah. Masyaallah rahimakumullah, yang menjadi pembahasan ya dan yang menjadi polemik itu bukan sebenarnya bukan masalah ijazahnya. Bukan masalah syahadah, bukan itu. Tapi masalah wasilah sarana untuk mendapatkan ijazah, itu yang jadi permasalahan. Bagaimana cara mendapatkan ijazah? Harus ikut sekolah umum, lalu kemudian terjadi ikhtilaf, kemudian ya semacam-macam sudah. Namanya sekolah umum ya, hadis wala haraj sudah macam-macam, nggak perlu dibahas lagi. Ilmu yang diajarkan nggak perlu dibahas lagi, akhlak yang dinampakkan nggak perlu dibahas lagi. Nah. Ini yang menyebabkan ya, tidak diperbolehkannya. Jadi bukan permasalahan ijazah. Kalau memungkinkan seorang bisa mendapatkan ijazah dan terhindar dari seluruh ya, al-mahdurat syar'iyyah, seluruh hal-hal yang terlarang dalam syariat, bukan diperbolehkan. Ya. Apalagi dengan tujuan seorang misalnya ingin mendaftar di Al-Jami'ah atau di Islamiyah sehingga dia mendapatkan faedah istifadah dari ilmunya para ulama, para masyayikh ahli sunnah wal jamaah di sana, maka yang demikian bagus, tidak mengapa. Tapi yang menjadi permasalahan, masyaallah rahimakumullah, sulitnya menempuh hal tersebut, mendapatkan ijazah dengan selamat dari berbagai macam larangan-larangan syar'i. Sebagai faedah, pada tahun yang lalu ketika kita berziarah ke rumah Fadilatul Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, maka beliau ingin membantu kita, membantu untuk menjadikan ma'had ahlus sunnah yang ada di Indonesia lulusannya disetarakan bisa langsung mendaftar ke Jami'ah Islamiyah, ya, membuat sekolah yang resmi, ya. Lalu kemudian kita terangkan bahwa apabila kita ingin membuat sekolah resmi, kurikulumnya seperti ini, metodenya seperti ini, disampaikan pelajaran-pelajarannya yang ini kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Nah, akhirnya kata beliau, kalau demikian sepantasnya ditinggalkan, bahkan wajib ditinggalkan. Sepantasnya ditinggalkan, bahkan wajib ditinggalkan. Apabila seseorang ingin mendapatkan ijazah tapi menempuh jalur-jalur yang tidak sejalan dengan syar'i, ya, berbagai pelajaran-pelajaran yang menyelisihi syariat terdapat di dalamnya. Ilmu kalam, belum lagi cerita-cerita yang mengandung syirik, mengandung kekufuran di dalamnya. Pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia tapi ceritanya macam-macam. Cerita Dewi Padi, Dewi apa namanya, Dewi Sri atau apa, ya, Dewa Padi gitu. Jadi kalau mau padinya itu apa, subur, tidak terganggu hama, maka mendekatkan diri dulu kepada dewanya itu, dewa yang memelihara padi. Hal-hal yang seperti ini, ya, mendekatkan diri kepada penguasa Gunung Bromo, dan yang semisalnya, cerita-cerita rakyat yang mengandung kekufuran, ya, yang seperti ini dikonsumsi oleh anak-anak kita apa tidak merusak? Itu ma'asyiral ikhwah. Jadi ini permasalahannya. Tapi kalau misalnya ada memungkinkan seorang untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan syahadah, langsung mengikuti ujian tanpa menempuh jalur-jalur yang melanggar syariat, tidak mengapa. Tidak mengapa. Saya mengingat salah seorang yang dulu nyantri di sini, sempat berapa tahun, masya Allah, istifad. Bahkan kalau datang ke ana ngobrol itu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Punya bakat, paham pelajaran. Lalu kemudian setelah itu menghilang. Ternyata dia ingin melanjutkan sekolah SMA. Supaya bisa mendaftar di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Agaknya nasihat, ya, gimana caranya? Ingin mendapatkan suatu keutamaan tapi menempuh jalur yang seperti ini. Antum masuk SMA, akhirnya ya seperti tahu sendirilah. Kamu kan pernah SMP juga dulu. Ketika masuk SMA ya lebih parah lagi. Nah, kamu akan bertemu dengan berbagai macam ikhtilafnya dan yang lain sebagainya. Akhirnya lulus SMA, hilang semua pelajarannya, hilang, ya, orangnya juga hilang entah kemana. Nah, tidak juga mendaftar di Jami' Islamiyah. Jadi masyaallah rahimakumullah, alhamdulillah, doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keturunan yang salihah. Memberi keturunan yang salihah, yang bisa memberi manfaat. Minimal dia menyelamatkan dirinya dari api neraka. Minimal itu. Menjadi seorang lelaki yang saleh, wanita yang salihah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu lebih utama ketika dia diberi kemampuan untuk bisa memberi manfaat kepada yang lain. Dan itu alhamdulillah tidak harus keluar. Tentu lebih afdal apabila seorang bisa duduk di hadapan para ulama, mengambil faedah dari mereka, afdal. Nah, akan tetapi jangan sampai kemudian seorang mengharapkan sebuah keutamaan namun dia tidak mendapatkannya, justru dia mendapatkan kemudaratan. Rama naf'an fa dharra min ghairi qasdin wa min al-birri ma yakunu 'uquqa. Ada seorang ingin mendapatkan manfaat namun memudaratkan tanpa dia sadari. Di antara perbuatan kebaikan itu ada yang menyebabkan kerusakan. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.